Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah. Kita melanjutkan pembahasan tentang jadwalun yuwaddihu anwa'al i'rabi. Jadwal atau tabel yang menjelaskan macam-macam i'rab. Wa alamatiha wa mawadhi'iha. Dan juga tanda-tandanya dan tempat-tempatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua tanda i'rab, yaitu rafa dan nasab. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah al-jarru, nanti yang berikutnya lagi al-jazmu. Kita lihat di situ anwa'ul i'rabi. Termasuk dari macam-macam i'rab adalah al-jarru, yaitu i'rab jar atau istilah lainnya khafad. Alamatuhu. Tanda-tanda bagi i'rab jar di sini ada tiga, al-kasratu, al-fathatu, al-ya'u. Kita lihat satu persatu anwa'uha. Macam-macam dari tanda-tanda tersebut atau jenisnya, al-kasroh ini adalah asliyatun, merupakan tanda asli bagi jar. Kalau al-fathah fara'iyatun, fathah ini merupakan cabang dari i'rab jar. Al-ya'u fara'iyatun, ya juga fara'iyah. Karena tanda itu ada dua, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Al-kasrah mawadhi'uha fil asma'i wal af'ali. Tempat-tempat bagi i'rab jar ada yang terdapat pada isim dan ada yang terdapat pada fi'il. Untuk kasrah yaitu ada pada isim. Ya, pertama al-mufradul munsharifu. Kasrah menjadi tanda bagi i'rab jar itu ada pada isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad yang menerima tanwin. Ya, untuk pembahasan ini ditambahkan dengan istilah al-munsharif ya, karena nanti ketika ada isim mufrad yang tidak menerima tanwin, maka tanda jarnya bukan kasroh lagi, tapi nanti yang berikutnya. Ya, jadi untuk isim mufrad yang munsharif, jarnya dengan kasroh. Ya, contoh misal kita mengatakan kitabu hamidin kasirun, kitabnya Hamid itu banyak. Ya, di sini hamidin adalah contoh isim mufrad yang munsharif, maka dia karena menjadi mudhaf ilaih, i'rabnya jar, tandanya dengan kasrah, kitabu hamidin. Kemudian jam'u taksiril munsharifu, jamak taksir yang munsharif. Ini juga tanda jarnya dengan kasrah. Ya, contohnya ya, misalnya salamtu ala rijalin yadhabuna ilal masjidi. Saya mengucapkan salam kepada para laki-laki atau para orang laki-laki yang mereka sedang pergi ke masjid. Nah, di sini ala rijalin, dia jamak taksir dan menerima tanwin, maka tanda jarnya adalah dengan kasrah. Kemudian jam'ul mu'annasi salimu, jamak mu'annas salim, ini juga tanda jarnya dengan kasrah. Misal kita mengatakan ahtaju ila kurrosatin, saya membutuhkan buku tulis, saya membutuhkan beberapa buku tulis ahtaju ila kurrosatin. Nah, di sini kurrosatin adalah jamak muannas salim ketika jer tandanya dengan kasrah. Kemudian tanda yang kedua al-fathatu. Fathah dia jenisnya adalah far'iyyah. Tempatnya di mana fathah sebagai tanda bagi jer? Tempatnya pada al-ismul mamnu'u minas-sarfi. Isim yang tidak menerima tanwin, baik dari jenis isim mufrad maupun dari jenis jamak taksir itu sama. Ya, kalau ada isim dia tidak menerima tanwin, maka ketika jer dengan fathah, ya bukan lagi kasrah tapi apa? Fathah. Ya misal marortu bimasajida kasiratin, misal saya melewati masjid-masjid yang banyak. Bimasajida, bukan bimasajidi. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir yang tidak menerima tanwin, maka tanda jernya dengan fathah. Bimasajida fahayyu bi ahsana minha, misal bi ahsana, itu misalnya. Karena apa? Dia adalah isim mufrad yang tidak menerima tanwin, yang disimpulkan dengan isim yang tidak menerima tanwin, atau isim ghairu munsharif, atau al-mamnu' minas sharaf, atau al-ismul ladzi la yansharifu, itu sama. Kemudian yang berikutnya al-ya'u, yaitu ya. Ini jenisnya juga far'iyatun, merupakan cabang bagi bagi kasrah. Kemudian tempatnya di mana? Untuk ya ini ada pada tiga tempat. Al-asma'ul khamsatu al-musanna jam'ul muzakkari salimu. Yang pertama pada asma'ul khamsah. Ya, asma'ul khamsah yaitu nama-nama yang di situ ketika jernya dengan ya, rofaknya wawu, jernya ya, dan nanti nasobnya dengan alif. Ya, sebelumnya sudah dibahas yang rofak dan nasob. Di sana adalah lafad abuka akhuka hamuka fuka dhumalin, ketika nasob abaka akhuka hamaka faka dhumalin, ketika jer maka jadi abika akhika hamika fika dhumalin. Ya, adapun mudhaf ilaihnya itu tidak harus berupa dhamir ka, ya bisa variasi nantinya. Ya, kita contohkan yaitu pada al-asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah ketika jer tandanya dengan apa tadi? Dengan ya. Misalnya kita mengatakan baitu abi ibrahima fil qaryati, rumahnya Abu Ibrahim itu di desa, misal. Di sini abi ibrahima, abinya menjadi mudhaf ilaih dari baitu. Baitu abi ibrahima, rumahnya Abu Ibrahim, rumahnya ayahnya Ibrahim itu ada di desa. Karena dia merupakan al-asma'ul khamsah dalam keadaan jer itu sebagai mudhaf ilaih, maka menjadi tandanya dengan kasrah abi Ibrahim. Bukan baitu abu Ibrahim, bukan, atau baitu aba Ibrahim, bukan. Tapi baitu abi Ibrahim. Kemudian contoh musanna, ya, contoh musanna. Ketika isim musanna dalam keadaan jer maka tandanya dengan kasrah, misal al-qalamani lit-talibaini, gitu. Dua pena itu miliknya dua siswa itu. Nah, di sini lit-talibaini, bukan lit-talibani. Kenapa? Karena dalam keadaan majrur oleh lam, maka tanda jernya dengan ya, lit-talibaini. Kemudian jamak muzakkar salim, ini juga tanda jernya dengan ya, ya tanda jernya dengan ya. Ya, misal sebagai contoh ya, kita mengatakan auladul mudarrisina yal'abuna fil maidani. Ya, para anak-anaknya, ya anak-anaknya para guru itu mereka sedang bermain di lapangan. Auladul mudarrisina, ya karena dia majrur sebagai mudhaf ilaih dan berupa jamak muzakkar salim, maka tanda jernya dengan ya. Sehingga bukan auladul mudarrisuna, bukan, tapi auladul mudarrisina. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah al-jazmu, jazm. Al-jazmu alamatuhu, tanda jasm di sini disebutkan tiga, yaitu as-sukunu yang pertama, yang kedua hadfu harfil illati, yang ketiga hadfu nun. Yang pertama sukun asliyah, dia merupakan tanda asli, jenisnya asli. Kalau kita ditanya apa tanda asli dari jasm, jawabannya sukun gitu. Kemudian di mana tempatnya? Tempatnya sukun itu ada al-fi'lul mudhari'us sahihul akhiri, ada pada fi'il mudhari' yang sahih akhir, yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran bukan dengan huruf illah. Ya, contohnya sangat banyak ya. Ada fi'il yajlisu, yadhabu, yaqra'u, itu contoh fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, contoh misal dalam kalimat lam usyrik billahi qattu. Ya, saya tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ya, di situ asalnya usyriku karena ada lam, maka menjadi jazm dengan sukun lam usyrik billahi. Ya, lam usyrik billahi qattu. Kemudian yang kedua hatu harfil illah, membuang huruf illah, yaitu fi'il mudhari, tempatnya pada fi'il mudhari al-fi'lul mudhari ul-mu'talul akhiri, ada pada fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf illah, baik wawu, alif maupun ya, itu namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka ketika jazm, tandanya dengan dibuang huruf illahnya tersebut. Ya, misal ada khosiya, khosiya, yakhsha, khosiya, yakhsha, itu kan berakhiran dengan huruf alif. Ketika jazm, maka alifnya dibuang. Misal kita mengatakan in takhsallaha takun aliman, jika engkau takut kepada Allah maka engkau menjadi orang alim. Nah, di sini asalnya yakhsha untuk anta takhsha, kemudian dibuang alifnya jadi takhsha pendek, in takhsallaha, itu takhsanya tanpa alif lagi ya, in takhsallaha takun aliman misalnya. Kemudian yang ketiga hadfun nun, ini juga jenisnya far'iyah, tempatnya al-af'alul khamsatu, ada pada fi'il-fi'il yang lima, yaitu fi'il-fi'il yang berwazan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Misal kita menggunakan fi'il mudhari, misalnya yarji'ani tarji'ani yarji'una tarji'una tarji'ina, itu namanya al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ini ketika jazm caranya itu mudah, buang nunnya, huruf nun yang terakhirnya itu dibuang. Contoh jazm adalah ketika didahului oleh la an-nahiyah, la yang bermakna jangan. Misal kita mengatakan ya talibani la tarji'a awwalan, wahai dua siswa, janganlah kamu berdua pulang terlebih dahulu. Ya talibani la tarji'a awwalan, asalnya tarji'ani karena ada la, jadi la tarji'a, nunnya dibuang. Itulah tanda jazm bagi al-af'alul khamsah dengan apa? Hadfun nun, membuang nun. Kemudian kita lanjutkan yattadhihu min hadzal jadwali anna al-ismal mufrada wa jam'a taksiri faqad yakhtassani bi anna jami'a alamatihima asliyatun bil raf'i wan nasbi wal jarri. Dari tabel ini ya menjadi jelas bahwasanya isim mufrad dan jamak taksir saja keduanya itu yang dikhususkan, bahwasanya tanda atau bahwasanya semua tanda i'rab dari keduanya adalah asli. Ya, kesimpulannya apa dari yang kita lihat tadi, bahwasanya pada isim yang memiliki tanda asli itu dua, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Ya, isim mufrad dan jamak taksir, baik rofa', nasab maupun jar. Contoh untuk isim mufrad, ja'at talibu, ini isim mufrad, rofa'nya dengan dhammah. Ra'aitu talibah, ini isim mufrad, nasabnya dengan fathah. Marartu bil talibi, al-talibu, al-taliba, al-talibi, ini adalah isim mufrad, yang merupakan atau memiliki tanda asli rofaknya dhammah, nasabnya fathah, dan cirnya dengan kasrah, ya, karena tanda asli itu seperti itu. Contoh jamak taksir wa nahwu ja'at tullabu, ra'aitu tullaba, marartu bit tullabi, ini juga sama. Kemudian wa bin nisbati lil af'ali, adapun dikaitkan atau berkaitan dengan fi'il, kalau tadi dengan isim. Dengan isim itu tanda asli ada pada dua, yaitu isim mufrad dan apa? Jamak taksir. Adapun berkaitan dengan fi'il, fa innal fi'lal mudhari as-sahih al-akhiri jami'u alamatihi asliyatun. Bahwasanya fi'il mudhari yang sahih akhir, semua tanda i'rabnya itu adalah asli. Jadi kalau kita bicara tentang fi'il, manakah yang memiliki tanda asli? Jawabannya ada pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi raf'i wa nasbi wal jazmi, baik dalam rafa'nya, nasabnya maupun jazmnya. Pada fi'il tidak ada jar, sebagaimana pada isim tidak ada jazm. Pada isim yang khas itu adalah jar, pada fi'il yang khas itu adalah jazm, ya, karena jazm adalah khusus dimiliki oleh fi'il sebagaimana jar khusus dimiliki oleh isim. Contoh nahwu Muhammadun yadhabu, lan yadhaba Muhammadun, lam yadhab Muhammadun. Ya, di sini yang yadhabu contoh rofa, yadhaba contoh nasab karena ada lan, yadhab contoh jazm karena ada lam. Contoh yang lain wa nahwu al muslimu yasumu, lan anama fil fasli, lam aqul illa al haqqo. Ya, di sini yasumu contoh rofa, anama contoh nasab karena ada lan, dan aqul contoh jazm karena ada lam. Amma baqiyatul mawadhi'i sab'ati fa'alamatuha far'iyyatun. Adapun tempat-tempat tujuh yang sisanya, yaitu yang lainnya, maka semua tandanya itu far'iyyah. Wa sayati bayanuha tafsilan ba'da aqsamil i'rabi, dan akan datang penjelasannya secara rinci, nanti akan diperinci, ya, masing-masingnya itu setelah pembahasan aqsamul i'rab. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kita berikan tugas latihan. Latihannya adalah berikan masing-masing satu contoh kalimat untuk i'rab jar dan jazm. Ya, maksudnya dari tempat-tempat yang ada itu. Untuk jar yaitu isim mufrad yang munsharif contohnya apa, jamak taksir munsharif contohnya apa, jamak muannats salim itu contohnya apa, ya, yang di situ jarnya dengan kasroh, yang jarnya dengan fathah, isim yang tidak menerima tanwin contohnya apa, jarnya dengan ya, asmaul khomsa, isim musana, jamak mudzakkar salim contohnya apa, ya, contohnya itu menggunakan kalimat gitu ya, latihan membuat kalimat. Kemudian demikian juga yang jazm, di sana ada sukun, ada hatfu harfil illah, dan ada hatfun nun. Dan tentunya ya contohnya bukan yang tadi sudah kita sebutkan, ya, contohnya nyari sendiri gitu. Ya, nanti akan diberikan penilaian. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.